Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بركات فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى هل يجب على العائن أن يغتسل للمعيون؟ Apakah wajib bagi yang melemparkan ain untuk mandi demi kemaslahatan yang dilemparkan ain, yang terkena ain tersebut? Apakah wajib hukumnya? Yani apabila diketahui bahwa si fulan dia adalah al-ain yang melemparkan ain terhadap seorang yang terkena, maka ketika diketahui orang yang melemparkan ain tersebut, apakah dia wajib untuk mandi untuk kemaslahatan al-ma'yun yang terkena ain? Al-jawabu, jawaban beliau hafizahullah ta'ala, yajibu ala al-a'ini ay yaghtasila lil-ma'yun, wajib hukumnya bagi yang melemparkan ain untuk mandi demi kemaslahatan yang terkena ain. Idza 'alima annahu asabahu wa ghalaba 'ala dhannihi annahu musabun min qibalihi. Apabila dia mengetahui bahwa dia menyebabkan orang itu terkena ain, atau kemungkinan besar, persangkaan besar bahwa seseorang terkena ain disebabkan karenanya, berasal dari arahnya, maka wajib hukumnya. Wa illam yaf'al fa huwa athim. Kalau dia tidak melakukan, maka sungguh dia telah berdosa. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan mandi demi kesembuhan orang yang terkena ain termasuk di antara bir, termasuk dalam bentuk ta'awun yang disyariatkan. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan, wa idza istughsiltum faghsilu. Apabila kalian diperintahkan untuk mandi, maka mandilah kalian. Fal'ainu mu'tadin wa mu'zin lil ma'yun. Maka orang yang melemparkan ain itu, dia telah berbuat zalim dan menyakiti orang yang terkena itu. Fa idzam tana'ani liqtisal yukhsha 'alaihi min al-ithmi. Maka apabila dia mencegah, enggan untuk mandi, maka dikhawatirkan dia mendapatkan dosa. Li'annahu taraka ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebabkan dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqad jaa'a min hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'inda Muslim wa At-Tabarani wa Ibn Abdul Barr في التمهيد والبغوي في شرح السنة قال. Telah datang riwayat dari Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa Ibn Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala ainu haqqun, bahwa ain itu memang benar adanya. Walau kana syai'un sabiqul qadar Walau kana syai'un sabiqal qadari sabaqathul ain wa idza istughsiltum faghsilu. Kalaulah ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain itu mendahuluinya. Yang menunjukkan demikian cepat reaksi dan pengaruh al-ain itu kepada seseorang yang terkena ain. Dan apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah kalian. Ini yang menjadi syahid. Diminta untuk mandi, maka mandilah kalian. Atau tanpa permintaan misalnya, tapi dia sendiri mengetahui bahwa dia yang menjadi penyebab orang itu terkena ain. Dia menjadi penyebabnya. Maka dalam bentuk ta'awun. Apabila dia mengetahui atau ghalaba ala dhannihi, persangkaan besar, persangkaan yang kuat bahwa orang itu terkena ain karena dia, maka juga wajib baginya untuk mandi. Waja'a 'inda Abi Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana yu'maru al-'ain fa yatawadda thumma yaghtasilu minhu al-ma'yun atau al-ma'in. Adalah seorang itu diperintahkan bagi orang yang melemparkan ain untuk berwudu, lalu setelah itu dimandikan orang yang terkena ain tersebut. Wa sanaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih dan telah kita jelaskan sebelumnya. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, An-Nasai dalam Al-Kubra, Imam Ahmad. Dan lafaz ini dalam riwayat Imam Ahmad, Abdul Razzaq Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Ibn Hibban Al-Hakim dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala an. Wa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dalam bentuk pengingkaran, alama yaqtulu ahadukum akha, mengapa salah seorang kalian membunuh saudaranya? Ya, mengapa demikian? Ini telah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingkari Amir ibn Rabi'ah. Amir ibn Rabi'ah yang melihat Sahal bin Hunais yang sedang mandi, lalu kemudian beliau terkagum-kagum, maka beliau mengucapkan apa yang telah beliau ucapkan, tiba-tiba terjatuh Sahal bin Hunais radhiyallahu ta'ala an. Halla idza ra'aita ma yu'jibuka barakta. Tidakkah apabila engkau melihat apa yang membuat engkau terkagum, engkau ya barakta, mendoakan barakah terhadapnya. Nah, dan ini yang disyariatkan, mendoakan barakah. Barakallahu lahu atau barakallahu fiik. Naam. Ya. Mendoakan. Thumma qala lahu, kemudian beliau mengatakan padanya, ightasil lahu, mandilah untuknya. Mandilah untuknya. Faghasala wajhahu wa yadayhi wa mirfaqaihi wa rukbatayhi wa atrafa rijlaihi wa dakhilata izarihi fi qadah. Maka beliau pun membasuh wajahnya, kedua tangannya, kedua kakinya, hingga kedua tangannya hingga sikunya. Nah, kedua tangannya dan kedua sikunya, kedua lututnya. Ya, ujung kakinya, bagian dalam sarungnya. Lalu dikumpulkan pada sebuah periuk bejana. Thumma subba dhalika al-ma'u 'alayhi yasubbuhu rajulun 'ala ra'sihi wa dhahri min khalfihi. Thumma yukfi'u al-qadah wara'ahu. Kemudian setelah itu dituangkan air itu di atas orang yang terkena ain. Seseorang menuangkan di atas kepalanya, punggungnya, dari belakangnya, kemudian dituangkan isi bejana tersebut di belakangnya. Fa fu'ila bihi dhalik, maka dilakukanlah untuk Sahal bin Hunayfa raha sahlun ma'an nas laysa bihi ba's. Maka Sahal pun kembali sehat seperti biasa, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Nah, ini telah kita sebutkan pula riwayat ini. Amma idza kana mutaakkidan annahu ma asabahu walau kana aina falaysa wajiban alaihi ay yaghtasila. Adapun kalau dia yakin ya bahwa bukan dia yang melemparkan ain tersebut, meskipun misalnya dia melemparkan tapi bukan dia yang menyebabkan terkena, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mandi. Tidak ada kewajiban. Kalau meyakinkannya, ya, bahwa bukan dia yang menjadi penyebab, mungkin ada yang lainnya, dan dia yakin bahwa bukan dia yang melemparkan ain tersebut, mungkin dia melemparkan kepada yang lain, kepada orang lain, bukan kepada yang terkena, maka tidak ada kewajiban, kata beliau. Lalu gimana orang yang terkena ain ini? Tidak diketahui siapa yang melemparkan ain. Kata beliau, وَيُنْصَحُ الْمَرِيضُ بِالرُّقَ الشَّرْعِيَّةِ. Maka orang yang sakit itu yang terkena ain, karena tidak diketahui siapa yang melemparkan ain, dinasihatkan untuk membaca ruqyah-ruqyah yang disyariatkan. Yang syar'i. وَإِذَا كَانَ الْمَعْيُونُ مُتَّهِمًا لِشَخْصٍ فَأَكْثَرٍ. Nah, apabila yang terkena ain ini menuduh seseorang, si fulan ini yang menyebabkan saya terkena ain. Satu orang atau lebih. Wa dzalika syakhsun muta'akkidun annahu ma asabahu bil ain. Dalam keadaan orang yang dituduh tersebut yakin bahwa bukan dia yang melemparkan ain itu kepadanya. Fayambaghi ay yaghtasilal muttaham. Karena dia sudah tertuduh, ya sudah, untuk membebaskan dari tuduhan. Sepantasnya dia mandi. Karena sudah tertuduh. Meskipun dia tidak merasa bahwa dia yang melemparkan ainnya, sudah mandi. Wa yu'tihil ma'yun liyahsula lil ma'yuni raha. Lalu diberikan kepada orang yang terkena ain bekas air tersebut agar kemudian orang yang terkena ain tersebut merasa ya tenang. Merasa lapang bahwa kalau memberi pengaruh berarti dia, kalau tidak nah, berarti bukan dia. Ya untuk menyenangkan. Ya mandilah. Wa yakhiffu dzalika al-alam bi'iznillah, dan insyaallah kalau memang bukan dia akan meringankan penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhabu min al-qalbi al-hiqd wal-ghil, dan akan menghilangkan segala kebencian, kedengkian di dalam hati. Ya, selesai ya kan. Karena kalau tidak demikian, orang yang terkena ain ini akan selalu menuduh si fulan yang melemparkan ain kepadaku. Padahal mungkin bukan. Ya sudah, untuk menghilangkan fitnah dan menghilangkan tuduhan yang diarahkan kepadanya, maka mandi ya, lalu disiramkan kepada yang terkena ain. Khususan idza kana al-muttahamu ainan. Terlebih lagi, lebih khusus lagi, kalau memang yang tertuduh ini suka melemparkan ain. Meskipun pada waktu itu dia tidak sedang melemparkan ain kepada orang itu. Nah. Ya. Fa idza lam yakun ainan fa ala dzalik. Maka kalau bukan dia yang melakukannya, dia tetap mandi. Tatyiban li nafsil ma'yun. Sekedar untuk menyenangkan ya hati seseorang yang terkena ini, sudah, agar dia lapang. Wala yambaghi illa ta'awun ma'al ma'yun. Ya. Dan tidak ada yang lebih pantas kecuali ya tolong-menolong dengan yang terkena ain tersebut. Tapi jangan dituduh. Karena dia sendiri merasa bahwa dia tidak melemparkan ain. Sekedar untuk menenangkan, karena Anda curiga kepada saya misalnya, maka ya sudah, dia mandi. Nah. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukan. Di antara bentuk manfaat adalah mandi untuk kebaikan dan kemaslahatan orang yang terkena ain itu. Rawahu Muslim an Jabir radhiyallahu ta'ala an. Wa idza kana syakhsu laysa bi'ain, dan kalau ternyata orang itu bukan kebiasaannya melemparkan ain, bukan dia yang melemparkan ain, waqtasala liizalati syakki wal khaufi minhu, ya, lalu dia mandi sekedar untuk menghilangkan keraguan dan kekhawatiran darinya, fala yajuzu ramyuhu bi anna sahibu ain, maka tidak boleh dia itu dituduh bahwa dialah yang melemparkan ain, karena dia melakukan itu hanya sekedar untuk menyenangkan orang yang terkena ain tersebut, padahal bukan dia. Anda menuduh, Anda curiga, ya sudah mandi, tapi jangan menuduh. Anda menuduh, ya tentu harus ada bukti, harus ada kejelasan dan pengakuan dari orang tersebut. Li'anna ramya syakhsi bima laysa fihi minasyarri la yajuz, sebab melemparkan tuduhan kepada seseorang yang dia tidak melakukan hal itu tidak boleh. Dengan dasar apa kita melemparkan tuduhan itu? Asal seorang muslim itu terlepas dari berbagai tuduhan tersebut. Wa ittisafu syakhsi bil isabati bil 'ain dalilun 'ala dha'fi imanihi wa qillati taqwahu wa wara'ihi ghaliban. Lalu bagaimana dengan orang yang dikenal dia suka melemparkan 'ain? Jika dia melihat orang, dia kagum dengan kekaguman hasad. Lain lagi dia kagum lagi kepada seorang karena orang itu punya kelebihan hasad, dengki. Terus dia lagi melihat ada orang lain kagum. Terus itu menjadi kebiasaannya. Selalu melemparkan aing. Kata beliau, orang yang sifatnya demikian, yang selalu melemparkan ain ini merupakan dalil yang menunjukkan lemahnya iman dia dan sedikitnya ketakwaan dia dan waraknya. Biasanya demikian. Ghaliban, yakni kebanyakan mereka yang senang melemparkan ain menunjukkan lemahnya dia, rendahnya dia. Ya, tidak memiliki sikap warak. Berarti kan memudaratkan orang lain. Dan memudaratkan orang lain tidak diperbolehkan. La darar wa la dirar. Tambah lagi hasad. Dia dengki kepada seorang dan tidak diperbolehkan. Ya. Am yahsuduna ala ma atahumullahu min fadlih. Kenapa mereka hasad terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan itu kepada yang lainnya? Nah. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang suka melemparkan ain lemah, dhaif. Walihada qala Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan hasid, orang yang hasad, ketika dia hasad, maka apa yang disebutkan oleh Allah hasad, ya, dalilun ala anna al-lawma yulhaqu man yahsudun nasa. Maka ini merupakan dalil bahwa celaan itu terhadap mereka yang punya hasad, dengki kepada manusia. Nah, suka hasad, suka dengki. Tidak senang kalau ada kenikmatan diberikan kepada selain dia. Dan dia selalu berharap semua kenikmatan yang diberikan kepada yang lain itu hilang. Ini hasad ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Dan ini sangat tercela. Ya. Memudaratkan dirinya sendiri dan memudaratkan orang lain. Amma man dafa'a nafsahu wa lam yasmah laha bidzalik fa huwa laysa bi'azim wa la malum. Adapun orang yang membela dirinya, ya. Dia pembela diri sendiri. Nah, dia enggak ada. Nah, orang-orang menuduh, dia membela diri. Tidak benar. Walau yasmahla bidzalik, dia tidak mengizinkan ada orang menuduh dia pelempar ain. Dia tidak ridha ada orang menuduh dia bahwa dia itu dengki. Tidak ridha. Dia tidak suka dengan tuduhan tersebut. Fahuwa laisa bi'athim wala malum. Maka orang seperti ini, dia tidak berdosa dan tidak pula tercela. Nah, karena dia merasa dirinya terbebas. Nah, Pak Zubair. Nah. Baik. Wal'ainu hiya min ashaddi anwa'il hasad 'iyadan billah. Maka 'ain ini, naam, ya aulad, apa urusannya? Hah? Ada sesuatu balik. Apa urusannya? Hah? Wal'ainu hiya min ashaddi anwa'il hasad 'iyadan billah. Ain itu merupakan ya yang paling jahat dari jenis-jenis hasad. Hasad secara umum diharamkan. Hasad secara umum dibenci di dalam Islam. Hasad secara umum akhlak yang buruk, 'iyadan billah. Akan tetapi ain ini yang paling buruk. Ya. Karena kemudaratannya kepada yang lain. Kalau seorang hasad, dia melihat, dia dengki kepada seorang karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut, dia melihat, dia benci, dia tidak senang, dia mengharapkan kehilangan, itu dosanya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, dia sendiri yang merasakannya. Tapi ain kemudaratannya kepada yang lain, berpengaruh. Nah. Wa li hadza tajidul hasidin alladziina yahsuduna an-nas katsiriina jiddan wal 'aa'iniina qalilin binisbati lil hasidin 'umuman. Oleh karena itu, engkau mendapati orang-orang hasad yang mereka dengki kepada manusia itu banyak sekali. Orang dengki banyak, akan tetapi orang-orang yang melemparkan ain itu sedikit kalau dibandingkan dengan orang dengki secara umum. Ya. Jadi orang yang melemparkan ain itu biasanya disebabkan karena hasad. Tapi hasad itu tidak hanya ain yang menjadi penyebab hasad. Ada hal-hal yang lain. Akan tetapi ain ini yang termasuk yang paling berat, yang paling buruk. Wal'ainu dalilun ala ghaflati syakhsi an dzikrillahi rabbil alamin. Dan ain itu merupakan dalil yang menunjukkan kelalaian seseorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kullin, kesimpulannya, fawajibul ightisali zahirun bihadha at-tafsil. Kewajiban untuk mandi itu jelas berdasarkan perincian yang telah kita sebutkan tadi. Waqad qala bil wujub al mazir wa ghayruhu raji' Fath al Bari, telah berpendapat wajibnya orang yang melemparkan itu untuk mandi, al maziri dan selainnya, silakan dirujuk kitab Fathul Bari. Wa idza tuliba min al a'in al ightisal ta'akkada al wujub, apabila diminta orang yang melemparkan itu untuk mandi, maka kewajibannya semakin tegas, semakin kuat. Karena sudah diminta, tanpa diminta pun dia wajib untuk mandi. Tapi karena sudah diminta, semakin kuat kewajibannya. Tanbih, di sini ada peringatan. Mungkin ada yang su'udzan, buruk sangka kepada para sahabat, yaitu Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah yang ternyata beliau yang melemparkan ain kepada Sahal bin Hunayf, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Padahal Amir bin Rabi'ah ini seorang sahabat. Apakah beliau hasad? Wallahu ta'ala alam. Wajib bagi kita husnudzan kepada para sahabat. Qad tahsulul ainu min syakhsin salih. Kadang-kadang ain itu muncul dari orang yang soleh. Nah ini. Tapi perhatikan. Kadang-kadang. Seringnya dari orang yang buruk. Yang lemah imannya. Tapi kadang-kadang muncul. Kadang-kadang. Sesaat. sewaktu-waktu. Kama hasalat min Amir ibn Rabi'ah, sebagaimana yang dialami Amir bin Rabi'ah, wa huwa sahabiyyun jalil min as-sabiqina ila al-Islam wa min ahli Badr. Padahal Amir bin Rabi'ah ini sahabat terdahulu masuk ke dalam Islam, bahkan dari sahabat yang ikut dalam peristiwa perang Badar. Wa dzalika anna al-'ayna qad takunu bi sababil i'jab bi syakhs fataqau bi idznillah. Sebab ain itu kadang-kadang muncul disebabkan kekaguman kepada seseorang sehingga terjadi. Nah, ini hati-hati. Ya, kadang-kadang mungkin kita melihat, oh, saya tidak punya perasaan apa-apa. Saya cuma kagum saja kepada dia. Saya tidak perlu memberikan mendoakan berkah kepadanya. Tidak. Biasakan diri, barakallahu fiik. Biasakan diri untuk mendoakan barakah kepada seorang, itu lebih selamat. Kita pun aman dari melemparkan ain kepada seorang. Kadang-kadang kita tidak merasa, tanpa sengaja, ternyata kita kagum kepada seorang, kita melemparkan ain tanpa kesadaran kita. Sebagaimana yang terjadi dari Amir bin Rabi'ah. Wa wuku'uha min hadhihi as-sinf qalilun bi khilafi man fi qulubihim al-khubth wal hasad. Terjadinya dari orang yang seperti ini keadaannya itu sedikit dibandingkan orang-orang dalam hati mereka keburukan dan hasad. Fa innaha takthuru minhum. Orang-orang dalam hatinya buruk itu yang paling sering terjadi, yang melemparkan ain kepada yang lainnya. Wallahu musta'an. Sampai di sini akhwan yang kita bacakan, insyaallah nuwasil فيما بعد ونكتفي بهذا القدر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله